Ada lagi lagu anak-anak yang pembodohan. Bocah cilik dihapusi. Pembodohan bayi biasanya sing akeh. Nek kene ya umum, bayine dipangku karo dinyanyekke tepok ami ami. Siang kalau malam pembodohan. Sak ngertiku bayi ku ya siang mimik susu kalau malam mimik susu. Nek siang makan nasi kalau malam mimik susu kuwi dudu bayi. Bapak. Gak bener lagu. Ya kudu direvisi tuh. Malah ada lagu yang menurut saya pelecehan. Iki wayahe rame-rame pelecehan iki ana puisi melecehkan azan. Bareng ngono kuwi nang medsos lak rame to. Wis ngono-ngono kuwi melecehkan ayat Quran. Iki wayahe rame-rame pelecehan iki ana puisi melecehkan azan. Bareng ngono kuwi nang medsos lak rame to. Wis ngono-ngono kuwi melecehkan ayat Quran. Ngapunten. Wis enggak usah melu aneh-aneh sampean. Niki ana lagu sing menurut saya ya pelecehan. Diterusno. Matahari terbenam. Sa Indonesia yo apal kabeh lagu iki. Terdengar suaranya. Terus. Uhu. Stop. Pelecehan. Lah kok pelecehan? Menengo sampean, tak duduno nek iki pelecehan. Coba ngapunten nggih, menengo kabeh cep rungokno. Ben ngerti sampean. Iki pelecehan iki. Matahari terbenam, hari mulai malam. Modele tambah mbok nikmati suaraku. Mbok pikir aku ora iso nyanyi, Habib tok sing iso. Aku ya iso, Bro, nek padha-padha. Lah kok lek tak tokeno kene kabeh, Habibe kelem wah. Nek pangapunten nggih, pangapunten. Iki pelecehan iki, matahari terbenam hari mulai malam. Iki kan wayah maghrib to. Matahari terbenam, hari mulai malam. Iki saat maghrib, wayahe wong adzan. Lah kok terdengar burung hantu? Berarti wong adzan iki padake karo burung hantu. Ora genah iki. Terus coba kata-katanya saja udah enggak bener. Terdengar burung hantu suaranya merdu. Mulai kapan burung hantu suaranya merdu ilo mulai kapan? Hah? Sak ngertiku sing merdu ya burung kutilang, burung perkutut, burung-burung berkicau. Burung hantu kok merdu ilo mulai kapan? Ya medeni wong burung hantu. Jeneng ae hantu. Merdu itu suara azan. Lah sing tukang azane kok dianggap burung hantu? Kate azane ngene pisan. Uhu. Aku ora ngajar to kowe. Uhu. Itu lagu harus diganti. Harus diganti. Yuk diganti ngene. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar orang azan, suaranya lantang. Ngono, Allahu Akbar. Akhirnya kok Allah Maha Besar. Ojo kok Nenek anakmu ulang ono. Oh, perdengarkan lagu-lagu sholawat. Kayak si ceng di dedang no arek-arek ngono iku. Ya ya ya ya danilan. Loh, ngono kuwi ra bener to. Ya ya ya ya basyiran khair ya Rasulullah. Ya ya ya ya danilan nur ya habiballah. Kuwi ra iso.